Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang mana sekarang? Wa qawluhu al-mufidu. Ya, kata Asy'ari Syekh Ahmad bin Sabit al-Wusabi habidallah wa huwa ma tarattabat alaihi faidatun, yaitu yang menghasilkan faedah, yang ada mengakibatkan ada faedah di situ. Wa hiya lugatan mastufida min ilmin aw malin. Kalau mufid itu, mufid itu kalau secara bahasa ialah mastufida min ma min ilmin aw malin, yaitu yang didapatkan darinya itu berupa ilmu atau harta. Itu kalau lugatan. Wal murad bil mufid huna, di sini secara istilah ilmu nahwu, ma afada faidatan tamman tamatan yahsunu sukutu 'alaiha bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhara. Yaitu yang memberikan faedah yang sempurna. Ya sunu sukutu alaiha, yang dimana kalau diam orang yang mendengar itu sudah layak. Bihais dimana layak as-sami, si sami orang yang mendengar ucapan tadi, dia enggak perlu lagi muntadiran menunggu li syai'in akhar, sesuatu yang lain. Misalkan ya si fulan berkata qama zaidun. Si Alan yang mendengar enggak perlu lagi untuk menunggu apa-apa, apaan sih? Enggak perlu lagi. Ketika dikatakan qama zaidun itu sudah sempurna. Ya, fa kharaja bil mufid ghairuhu. Maka keluar dari mufid selainnya itu tidak termasuk dari mufid ini yang lainnya. Semisal ka Abdullah, kalimat Abdullah Zaid. Ya. Nah ini, kalau antum katakan Abdullah, ini enggak mufid. Kecuali dia muqaddar, dia ditakdirkan, ada sesuatu yang ditakdirkan. Misalkan ditanya, ya. Ya. Manil kharij, man kharaja minal fasl, siapa itu yang keluar dari kelas? Dijawab Abdullah. Nah, berarti jawabannya alladhi kharaja minal fasl Abdullah. Zaid. Nah, atau kalimat in qama Zaidun. Ya, kalimat in qama Zaidun padahal dia udah lafdzun, dia udah murakkab, ya. Murakkab dia. Ya, tersusun lebih dari dua kalimat. Namun ternyata dia enggak mufid. Ya. Wanahu zalik mimma la faidata fih, yang enggak ada faedahnya. Kenapa in qama Zaidun enggak mufid? Kenapa? Karena as-sami masih muntadir, masih menunggu. Ya, karena kalau kita artikan in qama Zaidun, jika Zaid berdiri, terus kenapa? Wa qawluhu bil wad'i. Nah, perkataan Al-Hattabi kalam itu murakkab mufid bil wad'. Ya, sesuai dengan peletakan wa huwa lugatan yutlaqu 'alal wiladati wa ghairiha. Nah, ini kalau secara bahasa diitlakan, disebutkan secara mutlak kepada makna wiladah, melahirkan. Ya, dan yang lainnya. Makanya kalau dalam bahasa Arab hiya tada, dia melahirkan. Begitu. Taqul wada'atil mar'atu, seorang wanita wada'at ay waladat, melahirkan. Itu kalau secara bahasa. Wastilahan al-wadu' al-arabi, secara istilah adalah apa wada'? Itu sesuai dengan peletakan orang Arab. Ya, maknanya apa? Ja'alul lafzi dalilan 'alal makna. Yaitu menjadikan sebuah lafaz sebagai petunjuk dari sebuah makna. Ya. Dia menjadikan sebuah lafaz sebagai bukti petunjuk akan sebuah makna. Semisal lafaz Zaidin masalan. Fa innahu lafzun 'arabi. Dia lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab. Ja'alathu al-arabu, orang-orang Arab menjadikan lafaz Zaid ini dalan ala ma'nan, ya, sebagai petunjuk untuk sebuah makna. Wa huwa adzatu, yaitu sebuah zat, person, seseorang, allati, ya, wudi'a 'alaiha lafdu Zaidin, yang diperuntukkan untuknya lafaz Zaidin. Ya, lafaz Nabil misalkan. Itu orang-orang Arab menunjukkannya kepada sebuah makna, yaitu person, ya, yang nama Nabil itu ditujukan kepadanya. Nah, itu bisa dipahami sini. Muslih, yang mana Muslih? Nah, oh, yang ini. Nah, untuk personnya ini. Itu al-wada. Wa kadza lafdhu hadara. Ya, demikian pula lafadz hadara. Fa innahu lafdhun arabiyyun, dia lafadz yang digunakan oleh orang-orang Arab. Ya, ja'alathu al-arabu, yang digunakan oleh orang-orang Arab, dalan ala ma'nan. Ya, yang menunjukkan akan sebuah makna. Wa huwa al-hudur, itu makna kehadiran, fi zamanil madi, pada waktu yang lampau. Fa idza qulta hadara Zaidun, ya kalau antum katakan hadara Zaidun, kunta qad istamalta kalaman arabian, berarti anda telah menggunakan kalam Arab, kalam yang digunakan orang-orang Arab. Istamalat hu al-arabu, yang digunakan oleh orang-orang Arab, fi kalamiha, dalam ucapan mereka. Ya, fa kharaja bil wadil arabi kalamul ajmi, ya, kat Turki wal Barbari. Maka keluar dari sini ketentuan bil wada al arabi, yaitu kalam orang ajam non Arab. Semisal, ya, kalam Turki, kemudian kalam Barbar, ya, dan yang lainnya. Fala yuqalu lahu kalamun indan nuhati, maka enggak bisa disebut sebagai kalam menurut orang-orang, ya, apa, menurut para ulama ahli nahwu. Ya. Misalu majtama'a fihi al-quyudu al-madhkuratu, contoh dari yang telah terkumpul quyud, ya, syarat-syarat yang disebutkan tadi, ya, syarat-syarat yang disebutkan bahwasanya kalam itu dia mesti lafdun murakkabun mufidun bil wad'i, ya, al-ilmu nurun, perhatikan. Lafaz ilmu nurun. Kenapa kita sebut sebagai kalam? Lihat di situ, dia sudah lafdun, ya. Dia lafdun. Lafdun itu tadi apa? Atau kemarin apa pembahasannya? As-saut al-mustamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Ini dia sudah lafdun. Murakkabun enggak? Murakkab. Nah, dia sudah murakkab dia. Ya, dia murakkab. Tarakkaba min kalimatain. Dia tersusun dari dua kalimat. Mufid enggak? Mufid. Kalau dikatakan al-ilmu nurun, orang yang dengar udah paham. Enggak perlu mendengar, enggak perlu bertanya lagi atau menunggu kalimat yang datang setelahnya. Ah, bil wada, sesuai dengan peletakan orang-orang Arab enggak? Naam, sesuai. Al-ilmu itu orang-orang Arab tahu kalimat ilmu ini, ya, diletakkan oleh orang-orang Arab sebagai petunjuk akan makna. Makna ilmu. Nurun demikian pula. Tawakkal ala Allah, tawakkal. Nah, kalau al-ilmu nurun jumlah ismiyah. Al-ilmu mubtada, nurun khabar. Tawakkal fil amr, fa'il domir mustatir takdiruhu, anta, ya, domir mustatir wujuban. Allah jar majrur muta'alliq dengan tawakkal. Ya. Wa fit ta'anni as-salamatu. Nah, ini juga, ya, kalam. Fit ta'anni. Dalam sikap ta'anni, apa itu ta'anni? Hah? Ya. Hah? In apa namanya? Hati-hati gitu, ya, teliti, ada keselamatan. Wa may yattaqillaha, ya, apa i'rabnya fi ta'anni jar majrur as-salamatu mubtada. Berarti ta'anni itu jar majrur, dia fi mahalli raf'in khabar, atau dia muta'alliq dengan khabar mahdhuf. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini kalam juga. Mannya man syartiyah, yattaqinya itu fi'il syart, ya, fa'il domir mustatir huwa, lafaz jalalah maf'ulun bih, yaj'al, apa i'rabnya yaj'al? Jawab syar, ahsan. Ya, fa'il domir mustatir huwa lahu jar majrur mutalik dengan, ya, yaj'al makhraja, apa i'rabnya makhraja? Hah? Maf'ulun bih dari yaj'al. Nah, ini dia kalam semuanya, mufid. Seandainya cuma dikatakan wa may yattaqillah, kalam bukan? Bukan. Kenapa? Dia lafdun sudah, murakab sudah, bil wada sudah. Yang kurang apa? Naam, dia ghairu mufid. Ya, bihaits, ya, ya, masih yabqa as-sami muntadiran li syai'in akhar. Ya, karena sami masih menunggu sesuatu yang lain, yaitu jawab syartnya. Baik. Wadah di sini, ada yang mau ditanya di sini? Silakan. Mengenai kalam. Ini sama, ya, seperti di pelajaran matan al-Jurmiyah dan syarahnya kemarin al-Mumti. Nah, Faqala al-musannif, berkata lagi musannif al-mutamim al-hattami, wa aqallu ma yata'allafu min asmain nahu zaidun qa'imun au min fi'lin wasmin nahu qama zaidun. Wa aqallu, dan yang paling minimal dari kalam tadi ialah yang tersusun dari dua isim atau tersusun dari fi'il dan isim. Tersusun dari dua isim, zaidun qa'imun, zaidun mubtada, qa'imun khobar. Atau dari fi'il dan isim, qama zaidun, qama fi'il, zaidun fa'il. Berarti yang pertama zaidun qa'imun, jumlah apa namanya? Ismiyah. Qama zaidun fi'liyah. Santun. Ya. Qala syarih, berkata Syekh Ahmad bin Sabit al-Usabi, wa ma wa aqallu ma yata'allaf, minimal yang tersusun dari dua hal, yata'allafu ay at-ta'alufu, ya, bersatu, tersusun, wa ta'lifu, nah itu masdar sama. Apa semaknanya? Wuqu'ul ulfati wa tanasubi baina al-juz'aini, itu maknanya. Ya, wuqu'ut ta'wuqu'ul ulfah, ya, apa yaitu terjadinya keharmonisan, tanasub, kesesuaian, kecocokan antara dua hal, antara dua bagian. Wa huwa akhassu min at-tarkib. Nah, yata'allaf ini, ta'lif ini lebih khusus daripada tarkib. Idh at-tarkibu dammu kalimatin ya ila ukhra. Dia hanya kalau tarkib itu penggabungan sebuah kalimat kepada yang lain. Fa aksar atau lebih. Ya, penggabungan satu kalimat ke kalimat yang lain atau lebih. Dia tersusun dari dua kalimat gitu ya. Ya, kalau dia tarkib. Nah, kalau dia ta'lif lebih khusus lagi. Ya, fa kullu mu'allafin murakkabun min ghairi aksin. Nah, setiap mu'allaf pasti dia murakkab, namun enggak sebaliknya. Enggak setiap yang murakkab pasti dia mu'allaf. Ya, pasti dia tersusun. Paham ke sini? Ya, pas apa? Setiap yang tersusun belum tentu dia ya ta'lif. Belum tentu dia apa namanya tadi adanya tanasub. Ya, kan yang namanya ta'lif itu wuqu'ul ulfah. Adanya tanasub bainal juz'ain. Adanya kecocokan, keselarasan, keharmonisan antara dua hal. Itu namanya ta'lif. Setiap ta'lif pasti tarkib. Namun tidak setiap tarkib ta'lif. Tarkib kan tadi in qama zaidun. Ya, tersusun dari dua kalam itu kan. Namun dia ta'lif bukan? Bukan. Makanya Al-Hathabi mengatakan wa aqallu ma yata'allafu min ismain. Nah, minimal kalam itu tersusun dari dua. Tayyib. Barakallahu fiik. Wa qawlu min ismain ay haqiqatan au hukman. Itu tersusun dari dua isim, apakah isim hakiki atau hukmi. Dihukumi aja itu isim. Fal awal, contoh yang dia isim hakiki. Nahu, hada zaidun, hada isim isyara. Berarti dia isim. Zaidun, isim mufrad, isim alam. Isimnya. Wasani kamisalil musannif. Sedangkan yang kedua, semisal contoh yang diberikan musannif. Ya. Itu qama zaidun. Ya. Dari dua isim, isim secara hukmi. Fa innal wasfa ma'a marfu'ihi al-mustatiri fi ya al-mustatiri fi hukmi al-ismi al-mufradi bidalili anna ad-damira al-mustatira fihi la yabruzu fi ya tasniyatin wala jam'in. Karena setiap sifat ya zaidun qa'imun. Berarti kan zaidun qa'imun. Ini contoh yang diberikan musannif, ini berarti qa'imun di sini dia apa namanya dihukumi isim namun isimnya hukmi. Beda dengan hada zaidun. Dua-duanya isim hakiki. Hada isim isyara, zaidun isim alam. Nah, sedangkan yang dicontohkan zaidun qa'imun, dia wasaf. Ma'a marfu'i al-mustatir, perhatikan zaidun qa'imun. Qa'imun itu isim fa'il ya. Isim fa'il. Isim fa'il itu beramal amal fi'il. Kalau beramal amal fi'il, berarti dia nanti punya seperti apa yang dimiliki oleh fi'il. Punya fa'il, begitu. Bahkan punya maf'ul bih, jar majrur muta'alliq dengannya. Nah, walaupun dia marfu'nya, maka dia dengan marfu'nya yang mustatir, berarti dia punya marfu', artinya dia punya fa'il. Zaidun qa'imun. Qa'imun berarti dia punya fa'il, fa'il marfu'. Mana fa'ilnya? Mustatir. Mustatir. Ya. Fi hukmil ismil mufradi. Ya, itu yang dihukumi isim mufrad. Bidalil dengan dalil apa? Anad domira al-mustatira. Bahwa domir mustatir yang jadi fa'il dari qa'imun tadi. Fihi layabruzu. Dia enggak nampak, enggak terlihat. Fi tasniyatin. Pada tasniyah maupun jama'. Karena kalau di tasniyah, misalkan saya ganti kalimatnya. Az-zaidani qa'imani. Udah jelas, bukan mustatir lagi. Tapi domirnya baris, yaitu alif tasniyah. Ya, az-zaiduna qa'imuna. Udah jelas. Fa'ila berarti mana? Waw jama'ah. Ya. Paham gak sini? Ya, jadi kalau dicontohkan zaidun qa'imun, ya, itu huk, apa qa'imun isim namun bukan hakiki. Namun apa? Hukmi. Dihukumi aja dia sebagai isim. Nah. Wa amanahu qa'imani qa'imuna fal alif wal wawu. Maka alif dan waw yang ada di alif di qa'iman, waw di qa'imun. Harfa tasniyatin wa jam'in. Keduanya adalah huruf tasniyah dan huruf jam'ah. Wa domiru mustatirun. Sedangkan domir mana? Mustatir. Fihima pada keduanya. Bi khilafil fi'li, berbeda dengan fi'il. Fa inna dhamira fihi kalimatun bi ra'siha bidalili annahu yabruzu fi tasniyati wal jam'i nahu qama wa qamu. Ya, berbeda dengan fi'il. Fi'il pada keduanya, ya, fa inna dhamir fihi fi'il fi, karena dhamir pada, kalau pada fi'il itu kalimat dengan bi ra'siha. Ya memang dia jadi roksunnya. Ya. Domir itu yang memang dia jadi kepala, jadi fa'ilnya begitu. Maka bidalil dengan petunjuk bahwasanya dia ya berusu. Dia akan nampak nanti pada tasniyah dan jama'. Qoma begitu. Ya, fa'ilnya itu alif tasniyah. Qamu fa'ilnya itu waw jama'. Wa qauluhu aw min fi'lin wasmin. Nah, batas minimal juga sebuah kalam tersusun dari satu fi'il dan satu isim. Ya. Wa urifa min hadha wal ladzi qablah annal kalam la yata'allafu min fi'laini wala min harfaini wala min fi'lin wa harfin wala min ismin wa harfin. Maka diketahui dari ini dan yang sebelumnya bahwa kalam tidaklah tersusun dari dua fi'il atau dari dua huruf, atau dari fi'il dan huruf, atau dari isim dan huruf. Ya, enggak tersusun dari situ. Wadih ya. Namun dari isim dan isim, dua isim, atau dari isim dan fi'il, atau dari fi'il dan isim. Ya, adapun kalimat Zaidun fil fasli itu hakikatnya ada isim atau ada fi'il. Ya. Karena fil fasli nanti muta'alik dengan khobar mahdhuf. Zaidun fil fasli, khobar mahdhuf. Kita takdirkannya pakai isim, Zaidun mustaqirun, ya, atau Zaidun istaqarra. Nah, wa manahu ya Zaidu. Adapun ucapannya Zaidu, maka itu gimana? Kalam bukan. Fa mu'allafun baina min fi'lin wasmain. Maka kalimat ya Zaidu itu tersusun dari fi'il dan dua isim. Li'anna harfan nida'i na'ibun an fi'lin mahdhufin ma'a fa'ilihi. Karena yang namanya harfun nida', dia menggantikan fi'il yang mahdhuf beserta fa'ilnya. Takdirnya unadi Zaidan. Nah, huruf nida' itu menggantikan fi'il dan fa'il. Nada yunadi. Maka kalau antum katakan ya Zaidu, takdirnya unadi Zaidan. Oh, ada ini? Jelas? Nah. Wal kalimatu qaulun wa mufradun. Nah, kemudian kata Al-Hattabi, kalimat adalah qaulun mufradun. Kalimat yang mufrad. Qaulun kalimat adalah ucapan tunggal. Ya, ucapan yang mufrad. Nah, makanya kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kata. Enggak, kalimat dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan ke Indonesia kata. Ya. Takallam walau bi kalimatin wahidah. Ya, ini secara bahasa ya. Namun nanti ya, apa namanya? Disebutkan nanti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, enggak ada itu di Al-Qur'an, di hadis maupun ungkapan orang-orang Arab penyebutan kalimat, melainkan itu adalah jumlah tamah. Ya, jumlah yang tamah. Bukan kata. Begitu. Nah, satu kata. Wa qawlu al-kalima wa hiya bi fathil kaf, dengan dipatahkan kaf, wa kasri lam wa fiha lugatan ukhrayan. Wa fiha lugatani ukhrayani. Dan dia ada dua bahasa yang lain. Kalimah, kilmah, begitu. Ihdahuma bi fathil kaf wa sukuni lam. Kalmah gitu. Ala wazan tamrah. Yang kedua, kilmah dengan dikasrokan kaf, disukunkan lam. Ala wazan sidrah kilmah wa huwa wa huma litamimi. Keduanya kilmah dan kalmah lughahnya Bani Tamim. Ya. Afwan, yang apa namanya? Kilmah ini yang ula, kalau yang pertama li ahlul Hijaz. Ya. Kalimah ya. Kalimah ini ahlul Hijaz. Wahiyya fusha, inilah yang paling fasih. Wabiha ja'at tanzil, dengan kalimah, dengan lafadz kalimah lah Al-Quran turun. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Nah itu. Wah, itu ya. Watutlaku fil lughah alal jumal al-afidah al-mufidah. Namun juga diitlakan secara bahasa, namanya kalimah itu pada jumal alal jumali al-mufidah, kepada kalimat-kalimat yang sempurna kalau bahasa kita. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, itu adalah kalimat isyaratan ila qawlihi rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kan orang kafir mengatakan begitu. Wahai Rabb, kembalikan aku supaya aku bisa beramal soleh dari apa yang kutinggalkan. Maka Allah bantah, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimah, itu adalah ucapan mereka, itu adalah jumlah kalimat-kalimat ya, kalimat sempurna yang mereka ucapkan itu adalah kalimah. Ya, huwa qailuha yang dikatakan. Nah, Nabi SAW juga menyatakan ya, apa namanya? Kalimatun thayyibah shadaqah. Kalimah yang thayyibah itu adalah sedekah. Ya. Itu udah aja nih. Nah, wafil istilah alal qawlil al-mufrad kama zakarahu al-musannifu. Sedangkan secara istilah kalimah itu apa? Ucapan tunggal sebagaimana yang disebutkan oleh musannif. Wal muradu bil qawl al-lafdu ad-dalu ala ma'nan. Yang dimaksud dengan qawl, sebuah lafad yang menunjukkan akan sebuah makna. Karajulin wa farasin. Ya. Fakharaja bi qawli lafdi al-khattu. Maka keluar dari ketentuan lafad, berarti dia enggak termasuk qaul, adalah khat, garis. Wanahwihi dan semisalnya. Wanahuhu semisalnya. Fa innahu wa indala ala ma'nan. Ya, yang namanya garis atau yang semisalnya walaupun menunjukkan kepada sebuah makna, lakinnahu laisa bilabtin. Namun dia bukan lafad. Maka dia bukan qaul. Wa kharaja biqaidi kaunihi dallan ala ma'nan nahu daizin. Dan enggak termasuk di sini syarat dia mesti menunjukkan pada sebuah makna, yaitu contoh daizin yang maklub, yang kebalikan dari zaid. Fa innahu wa in kana lafdan, walaupun kalimat daiz, walaupun dia adalah lafaz, lakinnahu la yadullu ala ma'na, namun dia tidak menunjukkan pada sebuah makna. Fala yusamma syai'un min dzalika wa nahwuhu wa nahwihi qaulan. Maka yang semisal ini, kalimat seperti ini dan yang semisal dengannya, ini tidak disebut sebagai ya qaul. Fatabayyana min hadha anna kulla qaulin lafdun wala aqsu. Maka jelaslah dari sini, setiap qaul pasti ada lafaz, namun tidak setiap lafaz dia adalah qaul. Tidak sebaliknya. Ya. Wal muradu bil mufrad huna, yang dimaksud dengan mufrad, ya kan, kan disebut kalimah adalah qaulun mufrad. Ma yutalaffadu bihi marratan wahidatan. Ma yutalaffadu bihi, itu yang dilafadzkan sekali. Ya. Baik, wal murakkab aqsuhu. Sedangkan murakkab kebalikannya. Kalau murakkab kan mesti disebutkan dua kali. Misalul mufrad Zaidun, ya, rijalun itu. Kalau murakkab Abdullah, ya, Abdu dan lafaz jalalah. Ya, ilman wa nahuhu. Mimma yutalaffadzu bihi marratain. Dari hal-hal yang dilafadzkan dua kali. Tanbihun. Innama qayyadtu al-mufrada biqauli huna ay fi babil kalimah li annahu yutlaqu wa yuradu bihi iddatu umurin. Ya, sesungguhnya saya mensyaratkan mufrad dengan ucapan saya di sini, yaitu pada bab kalimah, karena dia diitlakan atau dimaksudkan dengan berbagai umur. Ya, dengan berbagai perkara. Fa fi babil i'rab, kalau disebutkan di sini mufrad, di sini ya mufrad. Jangan dipahami nanti mufrad pada bab munada, lain lagi. Karena pada bab i'rab yuradu bihi, yang dimaksud dengan mufrad ma laisa musannan wala majmu'an. Bukan ya, yang mufrad itu yang bukan musanna, bukan pula jama'. Wala mulhaqan bihima, bukan pula yang mulhaq dengan musanna dan jama'. Wala minal asma'i sittah, bukan pula asma'u sittah. Nah, ini bukan asmaul khamsah lagi nih. Ya. Wa fi babil alam. Nah, kalau disebutkan babul alam wa yuradu bihi, yang dimaksud dengan mufrad itu apa? Ma laisa murakkaban, yang bukan tarkib. Wa fi babil mubtada wal khabar yuradu bihi ma laisa jumlatan. Kalau yang dimaksud dalam bab mubtada khabar, apa sih yang dimaksud mufrad? Yang bukan jumlah wala syabihan bil jumlah. Karena ada nanti namanya khabar mufrad dan ghairu mufrad. Ya. Wa fi babil la annafiyati lil jinsi wal munada. Kalau disebut mufrad itu pada bab lanafil jinsi dan munada, yuradu bihi, yang dimaksud dengannya apa? Ma laisa mudafan wala syabihan bil mudaf. Jadi harus dipahami ya, kalau qaul mufrad itu apa. Jangan antum bawa kepada definisi di pembahasan lanafil jinsi atau munada atau khobar, bukan. Tapi yang maksud mufrad di sini pembahasan kalimah, yaitu yang dilafadzkan sekali saja. Tapi cukup sampai sini. Nanti kita lanjut lagi hari Senin insyaallah. Ya. Wa hiya fi ismun fi'lun harfun ja'a li ma'na. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika.